بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih kitab Al-Libas wa Zinah, kitab pakaian dan perhiasan. Bab yang ke-31, Babu Karahati Al-Qaza. Babu Karahati Al-Qaza, bab makruhnya atau tidak disukainya melakukan al-qaza. Di sini di terjemahan dibuatkan langsung makna dari qaza di dalam kurung. Bunyi babnya hanya makruh melakukan qaza. Terjemahannya di sini atau dijelaskan oleh penerjemah, yaitu memotong sebahagian rambut kepala dan menyisakan sebahagian yang lain. Ini yang salah satu dari makna qaza yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi di dalam syarahnya, yaitu memotong sebagian dan menyisakan atau meninggalkan sebagian yang lain. Ini istilah qaza, dan itu makruh atau tidak disukai dalam agama kita. Ini termasuk perhiasan atau berhias diri, ya. Termasuk berhias diri dengan cara dari segi memotong rambut, karena potongan rambut ini juga hiasan. Makanya berbagai macam mode, ya, macam-macam model orang memotong rambutnya. Ada yang benar, ya. ada yang tidak melanggar, dan ada yang melanggar. Umumnya sekarang ini tidak lepas dari qaza. Mode atau model potongan rambut sekarang ini tidak lepas dari qaza, karena yang dijadikan modelnya orang kafir, ya, yang ada di gambar-gambar di tempat-tempat tukang yang memotong rambut itu semuanya adalah orang-orang kafir, yang mereka tidak akan ada perhatiannya kepada perkara ini, ya. yang tengahnya apa panjang, kemudian di tengah kepalanya, kemudian di sininya licin atau pendek sekali dan hampir bisa dikatakan botak, ya. Kemudian nanti ada yang di atasnya semuanya lengkap, kemudian di bawahnya ada yang di sini benar-benar dilicinkan, ada yang dibuat garis-garis. Ini semuanya modenya bukan orang muslim. Maka, dan itu pun yang bisa oleh tukang cukur sekarang ini, ya. Jadi kalau tukang cukur sekarang disuruh mencukur seperti mencukur orang dahulu, mereka tidak bisa. Jika kita serahkan anak kita untuk dipangkas oleh mereka, maka tidak akan berubah apanya, bentuknya persis seperti itu, karena itu yang dibisa, itu yang mereka tahu cara atau bentuk motongnya. Apalagi sekarang dengan berbagai macam peralatan yang canggih, ya. Kalau dulu mungkin dengan mesin yang pakai apa itu, sekarang dengan semuanya listrik, ya. Nah, ini bentuk yang dilakukan ini semuanya mengarah kepada qaza yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Baik, kita baca hadis-hadisnya. Hadis yang pertama nomor 5496. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Zuhair bin Harb, qala haddatsani Yahya yakni ibna Sa'idin an Ubaidillah. Ya, ini Ubaidillah diperhatikan dengan baik. Ubaidillah qala akhbarani Umar ibnu Nafi'. Qala akhbarani Umar ibnu Nafi' an abihi, yaitu Nafi', an ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadisnya hadis ibnu Umar Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil qaza. Kata Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari qaza. Bunyi hadisnya sampai di situ. Qal qultu linafi'in, berkata dia, saya bertanya kepada Nafi', saya bertanya kepada Nafi', wa mal qaza, ya, wa mal qaza. Ini berarti ya, anaknya yang bertanya. Dalam riwayat ini yang bertanya adalah Umar. Yang menjelaskan tentang makna qaza di sini adalah Nafi', maula ibnu Umar. Nafi', maula ibnu Umar, ayahnya Umar. Ya. Di sini ada dua Umar ya. Umar yang pertama itu Umar ibnu Nafi', perawi dari Nafi' bin maula ibnu Umar, itu dari generasi tabi'in. Nafi' maula ibnu Umar, anaknya Umar, dan dia namanya Nafi', dan dia adalah budak dari Abdullah bin Umar. Perawinya dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat, kemudian Nafi' budaknya, kemudian Nafi' ini punya anak namanya Umar. Ya. Dari riwayat ini berarti yang bertanya adalah Umar kepada ayahnya Nafi' tentang makna qaza itu apa. Sementara Abdullah bin Umar cuma menyampaikan bahwa Nabi melarang dari qaza. Apa itu qaza? Maka bertanya Umar kepada ayahnya Nafi', apa itu qaza? Lalu Nafi' mengatakan ya, qal yuhlaqu ba'du ra'sis sabi wa yutraku ba'dun. Ini definisi Nafi', qaza itu adalah dicukur sebahagian kepala bayi, ya, dicukur sebahagian kepala bayi, ra's sabi, wa yutraku ba'dun, dan dibiarkan sebahagian. Ya, dibiarkan sebahagian. Ini definisi qaza menurut Nafi' maula ibnu Umar. Ya. Nafi' maula ibnu Umar. Jadi hadisnya adalah larangan dari qaza. Kemudian tambahan dari Nafi' adalah definisi qaza itu yaitu memotong sebagian dari kepala, rambut yang ada di kepala, kemudian menyisakan sebagian yang lain. Ya, bisa jadi separohnya dipotong, separoh tidak. Bisa jadi bagian pinggirnya dipotong, sebagian yang di atasnya tidak. Ya. Nah, ini definisi qaza menurut Nafi' ibnu Umar radhiyallahu, Nafi' maula ibnu Umar radhiyallahu rahimahullahu taala. Jadi ini hadis yang pertama, nas bahwa Nabi melarang qaza. Kemudian maknanya adalah tafsir dari Nafi' maula ibnu Umar. Ya, jadi ini yang pertama. Hadis yang kedua, 5497. Kata Imam Muslim, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usamah ha wa haddatsana ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah. Ubaidullah yang tadi saya suruh tandai tadi, ya, sebelum Umar bin Nafi'. Ya. Qala haddatsana Ubaidullah bihadzal isnad. Dari Ubaidullah sampai kepada Ibnu Umar sama dengan sanad yang pertama. Bihadzal isnad. Wa ja'alat tafsira fi hadithi Abi Usamah, dan penafsiran qaza dalam hadis yang sekarang yang kedua ini itu adalah ucapan dari Ubaidullah ini. Jadi yang menafsirkan qaza itu adalah Ubaidullah yang sekarang. Yang tadi siapa? Nafi'. Yang tadi Nafi' maula ibnu Umar, yaitu muridnya perawi dari Nabi, dari sahabat Nabi SAW, yaitu Nafi' Maula Ibnu Umar. Sementara tafsir untuk riwayat yang kedua, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwa tafsir qaza itu sebenarnya adalah tafsirnya Ubaidullah. Nah, nanti Imam Nawawi dalam sarahnya mengatakan bahwa ini yang paling kuat. Nah, ini halaman 200. Coba lihat, kata al-qaza adalah seperti yang telah ditafsirkan atau dijelaskan oleh Nafi' atau Ubaidullah rahimahullah, itulah yang lebih tepat. Maksudnya penafsiran saya tadi baca bahasa Arabnya kok lain pemahaman saya. وَهَذَا الَّذِي فَصَّرَهُ بِهِ نَافِعٌ أَوْ عُبَيْدُ اللَّهُ وَالْأَصَلِ. Ya, benar. Benar yang diterjemahkan di sini, bahwa maksudnya penafsirannya, penafsirannya bahwa qaza itu adalah memotong, mencukur sebagian kepala, menyisakan sebagian yang lain. Karena ada nanti penafsiran yang lain. Yang paling kuat dari makna qaza itu ini yang sekarang ini, yang ditafsirkan oleh Nafi' dalam hadis yang pertama, atau ditafsirkan oleh Ubaidullah dalam hadis yang kedua, bahwa al-qaza itu adalah halqu ba'di ra'si as-sabi wa tarku ba'din, atau yuhlaqu ba'du ra'si as-sabi wa yutraku ba'dun. Ya, mencukur sebagian kepala dan menyisakan sebagian. Nah, ini yang qaza menurut penafsiran Nafi' dan juga Ubaidullah. Ya. Cuma yang di sini di antara riwayat yang pertama dengan kedua yang menyampaikan makna qaza itu berbeda. Yang pertama itu Nafi', muridnya Abdul Mu'un bin Umar, yang kedua adalah Ubaidullah. Siapapun juga, tetapi kata Imam Nawawi bahwa tafsir mereka ini yang paling benar dari penafsiran-penafsiran qaza yang lain. Imam Nawawi juga akan menyebutkan salah satu definisi qaza yang lain. Kita baca hadis berikutnya, 5498. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Muhammad ibn Muthanna qala haddatsana Utsman ibn Utsman al-Ghatafani. Al-Ghatafani ini dari kabilah Ghatafan. Qala haddatsana Umar ibn Nafi' ha wa haddatsani Umayyah ibn Bistam qala haddatsana Yazid yani ibn Zuraiy قال حدثنا روح عن عمر ابن نافع بإسناد عبيد الله مثله وألحق التفسير في الحديث وألحق التفسير في الحديث. Ya, riwayat yang sekarang ini dan semuanya, ya, dan yang pertama, yang sekarang ini dengan yang pertama itu menambahkan penafsiran qaza tadi. Hadis pertama kan ada penambahan tafsir qaza setelah Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Nabi SAW melarang dari qaza. Nah, kemudian ditambahkan tafsirnya Nafi' tentang apa itu qaza. Walaupun itu bukan hadis, ya. Bukan hadis. Hadisnya kan adalah perkataan Ibn Umar bahwa Nabi melarang dari qaza. Ditambahkan di ujungnya tafsirnya Nafi' tentang apa itu qaza, yaitu membotak sebagian atau memotong sebagian dan meninggalkan sebagian dari kepala. Begitu juga riwayat yang kedua tidak ada penafsirannya. Cuma di situ disebutkan riwayat yang kedua juga ada, cuma di situ dikatakan adalah penafsiran Ubaidullah. Yang sekarang ini sama, yang ketiga ini juga sama, bahwa tafsir qaza itu juga ditempelkan di ujung hadis. Walaupun nanti kalau seandainya kita kurang terlalu memperhatikan dengan seksama, kita menganggap bahwa tafsir itu adalah perkataan Nabi. Ya, adalah perkataan Nabi. Tidak, tafsirnya qaza itu bukan perkataan Nabi. Yang dari Nabi, yang tentang, yang dinisbatkan kepada Nabi adalah larangan dari qaza. Nabi melarang dari qaza. Sementara apa itu qaza itu bukan penjelasan dari Nabi. Ya, penjelasan dari tabi'in tadi, dan para sahabat sudah pasti tahu semua. Para sahabat tahu semua, karena mereka tidak, kalau seandainya mereka tidak tahu, maka akan langsung bertanya kepada Nabi. Ketika hadis ini sampai ke mereka, Ibnu Umar yang pertama yang meriwayatkan hadis ini, kalau dia tidak paham apa itu qaza, maka dia akan bertanya kepada Nabi. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa para sahabat memahami apa yang dimaksud oleh Nabi tentang qaza. Cuma generasi setelahnya mereka tidak paham. Ya, makanya anaknya Umar, anaknya Nafi' siapa? Umar itu tidak paham apa itu qaza. Maka dia membutuhkan untuk meminta penafsiran kepada ayahnya. Ya, apa itu qaza itu ya? Dia sudah dapat hadisnya, tapi dia tahu apa itu qaza. Ini menunjukkan bahwa ulama-ulama dahulu bukan sekedar menghafal, tetapi memahami. Ya. Para sahabat tentunya juga bukan hanya sekedar membeo tanpa ada pemahaman. Bukan karena mereka semata-mata taklid saja tanpa ada pemahaman. Tidak, mereka benar-benar memahami. Tidak adanya penjelasan tentang qaza ini dari generasi sahabat menunjukkan mereka semuanya paham. Karena kalau mereka tidak paham, pasti mereka akan bertanya. Dan ini contohnya banyak sekali. Apa yang disampaikan oleh Nabi dan mereka tidak paham, mereka langsung tanya. Mereka langsung tanya tentang salawat. Tentang salawat. Ketika ayat turun, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mereka langsung katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau salam kepadamu kami tidak perlu, kami mengetahuinya caranya. Tetapi salawat itu bagaimana? Ya, bagaimana Rasulullah salawat itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan sahabat kepada Nabi setelah hadis. Apa itu yang kamu maksud? Apa yang kamu maksud? Nah, sekarang ini tentang qaza mereka tidak ada yang bertanya, menunjukkan mereka paham apa yang dimaksud dengan qaza menurut Nabi SAW. Nah, kemudian berganti generasi. Nah, generasi berikutnya ada yang tidak paham. Sampai ke mana mereka hadis ini mereka tidak mengerti. Lalu mereka tanyakan kepada guru-guru mereka. Umar bertanya kepada ayahnya, apa yang dimaksud dengan qaza? Maka terkenallah penafsiran ini dari mereka. Bukan berarti penafsiran mereka itu mengada-ada. Nah, Nafi' ketika menyampaikan bahwa qaza itu adalah memotong sebagian kepala dan meninggalkan sebagian, mencukur sebagian rambut di kepala dan meninggalkan sebagian yang lain, dia menafsirkan dengan yang tadi, dengan ini karena dia mengerti apa yang dimaksud oleh gurunya Abdullah bin Umar. Ya, jadi dia memahami apa yang ketika dia mendapatkan hadis ini dari gurunya Abdullah bin Umar, dia paham apa itu qaza. Cuma anaknya yang tidak paham. Anaknya yang tidak paham. Nah, seperti sekarang ini, sekian banyak dari hadis yang kita tidak mengerti. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan kemahabijaksanaannya menyediakan para ulama yang berupaya memahami hadis tersebut dan mensyarahkan kepada kita. Makanya ada syarah-syarah hadis. Semua kitab hadis itu ada syarahnya. Ya. Ada syarahnya. Terutama kitab yang 6 ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Keenam-enam kitab ini ada syarahnya. Dan bukan hanya satu. Sahih Bukhari itu bukan satu syarahnya, bukan Fathul Bari saja. Dengan nama Fathul Bari saja itu sudah ada dua syarahnya. Yang terakhir yang sekarang sampai kepada kita yaitu syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya Fathul Bari Syarhu Sahihil Bukhari. Sebelum dia, Ibnu Rajab Al-Hambali mensyarahkan Sahih Bukhari dengan nama yang sama, Fathul Bari Syarhu Sahih Al-Bukhari, sebelum Ibnu Hajar. Begitu juga Sahih Muslim. Tetapi yang sekarang sampai kepada kita, yang diperhatikan oleh para ulama, syarah-syarah yang sampai kepada kita ini syarah yang paling sempurna. Makanya Asy-Syaukani, seorang ulama dari Yaman, ya, hidup pada abad ke-11 Hijriah. Ya. Dia luar biasa ulama besar ya. Dia dituntut atau didesak oleh murid-muridnya untuk mensyarahkan Sahih Bukhari. Syaukani ini didesak oleh murid-muridnya untuk mensyarahkan Sahih Bukhari. Apa katanya? Dia mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Dia ambil cuplikan hadis Nabi. Karena la hijrata ba'dal fath ini hadis Nabi. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, maksudnya tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah sudah ditaklukkan. Ya. Maksudnya Asy-Syaukani adalah syarah Sahih Bukhari, tidak ada syarah yang lebih, yang akan bisa melebihi syarahnya Ibnu Hajar, karena namanya kan Fathul Bari, ya, tidak ada syarah yang mungkin bisa menandingi syarahnya Ibnu Hajar. Nah, ini luar biasa. Makanya syarah Ibnu Hajar itu untuk Sahih Bukhari ini syarah yang luar biasa. Dia adalah samudra, karena mencakup ilmu yang luar biasa dari apapun ilmu. Tentang syarah hadisnya, tentang ilmu bahasa Arabnya, tentang ilmu fikihnya, akidahnya, ada di dalamnya. Dia adalah samudra luas, menunjukkan betapa luasnya ilmu Ibnu Hajar. Jadi yang sampai kepada kita dari syarah-syarah kitab tersebut, yang paling masyhur, yang paling sempurna atau yang paling bagusnya, termasuk syarahnya Imam Nawawi untuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini syarah yang paling bagus, sehingga diperhatikan oleh para ulama. Sementara kitab yang empat, Abu Dawud, An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah, ini semua ada syarahnya. Kalau An-Nasa'i syarahnya Hayat Sindi, kemudian Abu Dawud Al-Azim Abadi Aunul Ma'bud Syarh Sunannya Abi Dawud. Kalau yang An-Nasa'i syarahnya Hayat Sindi, kemudian At-Tirmizi ada syarahnya yang cukup bagus, kita juga mempelajarinya, namanya Tuhfatul Ahwazi Syarh Sunan At-Tirmizi, ya, Al-Mubarak Furi. Kemudian bukan penulis sejarah itu, ya, bukan penulis kitab Rahiqul Maktum. Yang terakhir Ibnu Majah juga ada syarahnya, dan kitab-kitab yang lain. Jadi para ulama mensyarahkan karena kita butuh maksud dari hadis. Ya. Makanya dengan adanya syarahnya Imam Nawawi ini cukup membantu saya pribadi, ya, untuk memahami hadis. Walaupun saya juga mencari bantuan dari syarah-syarah yang lain, ya, dari Ibnu Hajar, karena bila mana ada hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, pasti Ibnu Hajar mensyarahkan. Ya, maka cukup memberikan gambaran terhadap hadis yang disampaikan Nabi, bukan sembarangan pula. Kita berbicara tentang hadis tanpa ilmu sesuai dengan selera kita, ya, tidak ada penjelasan dari para ulama. Jadi seperti Umar Ibn Nafi' saja membutuhkan syarah dari ayahnya, maka apalagi kita. Jadi hadis itu bukan hanya sekedar baca nasnya kemudian kita pahami sendiri, tidak. Kita harus membaca tuntunan para ulama tentang makna hadis tersebut. Ya. Untuk hadis yang ketiga itu, kemudian hadis yang keempat 5499, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Muhammad bin Rafi' wa Hajjaj bin Sya'ir wa Abd bin Humaid an Abdul Razzaq an Ma'mar an Ayyuba ha wa haddatsana Abu Ja'far ad-Darimi qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad bin Zaid an Abdul Rahman as-Sarraj kulluhum an-Nafi' an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Ini sanadnya yang banyak, ya, gurunya Imam Muslim di sini ada tiga, Muhammad bin Rafi', kemudian yang kedua Hajjaj bin Sa'id, yang ketiga Abdul bin Humaid. Mereka bertiga meriwayatkan dari guru mereka Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dari Ayyub, kemudian pindah ke sanad yang baru, ya, Imam Muslim meriwayatkan dari gurunya yang lain yaitu Abu Ja'far Ad-Darimi, dari gurunya Abu Nu'man, dari gurunya Ahmad bin Zaid, dari Abdurrahman As-Sarrad. Nanti dari mereka ini dari Nafi' Maula Ibnu Umar, dan hadisnya bunyinya sama. Kita baru tahu tafsir Qaza' yang pertama, dan itu yang paling kuat, ya, seperti penjelasan Imam Nawawi tadi, bahwa itulah yang lebih tepat, itu yang paling, ya, kuat, yaitu mencukur sebagian, meninggalkan sebagian. Kemudian, ya, kita baca syarahnya yang tadi halaman 200. Al-Qaza' adalah seperti yang telah ditafsirkan atau dijelaskan oleh Nafi' atau Ubaidullah rahimahumallah, itulah yang lebih tepat, ya, itu tafsir dari Qaza', yaitu Qaza' artinya memotong sebagian rambut kepala secara mutlak, ya. Di antara ulama, ini yang kedua, di antara ulama ada yang berpendapat bahwa qaza artinya apa? Memotong rambut kepala di beberapa bahagian secara terpisah. Ya, secara terpisah. Hakikatnya juga sama, ya. Cuma mungkin potong sini sedikit, potong sini sedikit. Kalau tadi kan sebagiannya semua, kemudian sisanya ada yang disisakan, ada yang disisakan. Ada yang paling aneh lagi, dahulu pernah orang motong kepala, sisanya hanya di sini. Ya. Sisanya dicukur semua. Mengikuti trennya orang, sebagian orang-orang yang mereka kagumi. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin ini latah. Ya, latah dan tidak punya tuntunan. Jadi tontonan dijadikan tuntunan, yang tuntunan mereka tidak tahu mana yang tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu 4 hadis yang isinya adalah larangan dari qaza. Dan saya tadi telah memberikan mukaddimah bahwa bentuk pangkasan rambut sekarang ini, ya, kita lihat semuanya yang ditempelkan di tempat pangkas rambut itu semuanya qaza. Ya. Semua qaza. Dan bahkan ini selicin-licinnya, nanti di atasnya sepanjang-panjangnya. Ya. Bahkan diberdirikan, ditegakkan. Ya, semuanya bentuk qaza yang ditafsirkan oleh Nafi' dan Ubaidullah tadi. Ya. Ubaidullah tadi. Kalaupun nanti ada, ya paling ya ukuran, jarak ukuran antara yang di atas dengan yang di samping ini tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu ketara. Ini mungkin tidak terlalu qaza ya. Karena memang yang sekarang ini justru yang ini sependek-pendeknya dan bahkan selicin-licinnya, yang di atas panjang. Itu yang benar-benar qaza. Sementara kalau di sini, karena kan tidak mungkin sama ukuran rambut yang di sini dengan yang di atas, maka pemotongnya bila mana perbedaan jaraknya tidak terlalu ketara, maka tidak termasuk qaza. You know. Karena memang tidak akan mungkin disama, kecuali kalau seperti potak saya ini, ya semuanya sama panjangnya, dipotong semua. Tapi kalau pangkas yang biasa pangkas, otomatis bahwa yang di atas lebih panjang daripada yang di samping-sampingnya, ini tidak termasuk qaza. Cuma yang saya katakan qaza ini yang pendek sekali, kemudian ini cukup panjang, nampak seperti yang ada di gambar-gambar yang terdapat ditempel di tempat cukur rambut tersebut. Ini yang perlu kita hindari. Wallahu ta'ala alam. Bab berikutnya, ini hanya beberapa hadis di bawahnya. Bab ke-32, babun nahi anil julusi fit turuqan wa ita'ut tariqi haqqahu. Ini saya sempat berpikir apa hubungannya dengan berhias, ya, dengan pakaian. Tetapi tentu orang duduk di jalan itu kan jaga tampilan, penampilan. Mungkin saja orang duduk di pinggir-pinggir jalan. Ini kan artinya larangan duduk di jalan dan memberikan hak jalan. Larangan duduk di jalan ini maksudnya kan orang yang biasa di jalan itu kan banyak gayanya. Duduk jalan mungkin menampakkan apa yang dia miliki. Ya, ini hubungannya dengan bab berhias atau jaga penampilan ini yang mungkin bisa diarahkannya ke sana. Karena orang yang di sana itu pasti akan mempertontonkan apa yang dimilikinya, diperlihatkan kepada orang yang lewat. Ya, pakaiannya, kendaraannya yang diparkirkan di tempat itu sehingga orang lihat, oh ini orang luar biasa. Ya. Nah, mungkin itu hubungannya dengan kitabu al-libasi wa zina. Sementara memang tidak ada kelonggaran untuk duduk di jalan, tapi harus diperhatikan hak-hak jalan, memberikan hak-hak jalan. Ini akan disebutkan dalam hadis ini. Dan masuk di jalan ini adalah di warung, di tempat nongkrong di jalan itu kan ada tempat nongkrong di sana, kumpul-kumpul orang lewat-lewat. Ya, ya ini yang dimaksud dengan duduk di jalan. Kita baca hadis yang pertama, hadis 5500. Ya. 5500. Cepat sekali lancarnya. 100. Tidak, mau cepat. 5500. Imam Muslim mengatakan haddatsani Suwaid bin Sa'id qala haddatsana Hafs bin Maisara an Zaid bin Aslam an Atha' bin Yasar an Abi Sa'idin al-Khudri radiyallahu ta'ala. Hadisnya Abu Sa'id, hadis Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radiyallahu ta'ala an, anin Nabi SAW qal, ini hadisnya, Iyakum wal julusa fit bit turuqan. Iyakum wal julusa bit turuqan. Iyakum wal julus, iyakum, bila mana ada iyakum setelahnya ada waw, wa, maka itu adalah peringatan. Jauhilah, tinggalkanlah, berhati-hati, waspadalah. Ya, iyakum wadhan. Iyakum wadhan, jauhilah praduga. Ya. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena praduga itu perkataan yang paling dusta. Ya. Karena praduga, prasangka ini lebih banyak dustanya. Makanya jangan memperbanyak praduga-praduga, prasangka-prasangka. Ya, karena ini membawa kita untuk menuduh dengan tuduhan yang bukan-bukan. Ya. Kita diperintah, dilarang untuk mengikuti kebanyakan praduga. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian dari praduga itu dusta, dosa. Nah, di sini iyyakum wal julus. Jauhilah, waspadailah duduk di jalan. Biturukan. Jalan ini bukan di tengah jalan ya, di tempat orang jawat, di jalan di pinggirnya tentu, di situ ada tempat duduk, ada warung-warung, ya. Orang lewat dilihat, ya. Orang lewat melihat, nanti banyak komentar, banyak banyak apa ya, banyak penilaian, banyak ghibah. Nah, ini orang, motornya bagus ya. Nah, motor ini, semua orang yang lewat akan dilihat. Nah ini bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Qalu ya Rasulullah ma lana buddun min majalisina. Ya. Ada yang ada para sahabat yang menyampaikan kepada Nabi harapannya. Kayaknya kami tidak bisa meninggalkan ya majelis-majelis kami di situ, karena mungkin mereka menganggap di situ kesempatan mereka berjumpa untuk memperbincangkan hal-hal yang berfaedah. Maka Nabi SAW ya ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Kata mereka, wahai Rasulullah, kami tidak dapat menghindar untuk duduk berbincang-bincang di sana, maksudnya di tempat tersebut, karena itu tempat memang ngumpul-ngumpul seperti ini bukan kebiasaan kita juga sekarang ini, tapi semenjak dahulu. Kalau di Mekah itu di Ka'bah mereka mengumpul, orang asyik beribadah, mereka ada tempat majelisnya di sana, tertawa-tawa, bahkan melihat Nabi mereka ya, ketika Nabi sudah diangkat jadi Nabi mereka tertawa, mencemoohi, menghina, dan bahkan sampai ada yang mengusulkan ini siapa yang mau yang bisa menyakiti si fulan, masuk menyakiti Nabi ketika Nabi sholat. Ada yang menantang sebagian, siapa yang mampu dan berani meletakkan perut unta ke atas punggung dia ketika dia sujud. Jadi permainan Nabi SAW, kadang-kadang juga menjadi permainan orang-orang yang lewat, apalagi orang-orang yang dianggap menyelisihi, maka kerlingan keliling mata, juluran-juluran lidah dan seterusnya, kemudian pokoknya raut wajah dengan lewatnya itu juga berbahaya. Ini dosa-dosa yang diakibatkan ketika membiasakan duduk di jalannya. Para sahabat mengatakan kami tidak bisa menghindar karena memang ada kebutuhan untuk berjumpa setelah bekerja ya, bisa berjumpa, dan ini tidak bisa dilakukan di masjidnya. Mereka sangat memuliakan masjid Nabi, dan masjid ketika itu tidak seberapa. Ada beberapa masjid di Madinah, masjid Quba, masjid Nabawi, masjid Qiblatain, dan di sebagian kabilah ada masjid-masjidnya, seperti masjidnya Mu'adz bin Jabal yang jadi imam dia di sana. Ya. Tidak seperti sekarang ini banyak masjid dan orang kurang memuliakan masjid. Masjid ialah tempat nongkrong, tempat bercerita, ada asbaknya di sana. Ya, bercerita tentang dunia, menceritakan tentang bisnis. Nah, ini merendahkan rumah Allah. Jadi mereka tidak mungkin melakukan itu di masjid, dan kesempatan mereka untuk membincangkan di tempat yang dijelaskan oleh Nabi tadi, yang dilarang oleh Nabi. Maka kata Nabi, qala Rasulullah sallam, fa idza abaitum, kalau memang kalian tidak bisa melakukan meninggalkannya, illal majlis, kecuali duduk di sana, fa'atu tariqa haqqahu. Ya, maka berikanlah hak-hak jalan itu. Qalu, nah, ini seperti tadi, ketika mereka tidak paham, mereka langsung bertanya. Ya, mereka langsung bertanya, wama haqquhu ya wama haqquhu, apa hak jalan itu ya Rasulullah? Qal, kata Nabi SAW, ini hak-hak jalannya, ghaddul basar. Nah, ini yang sulit kalau kita duduk di jalan. Ya. Menjeng melihat orang jalan, ada perempuan-perempuan ini ya. Ya. Memenundukkan pandangan itu sulit. Ya. Sekuat-kuatnya iman kita, Pasti kalau sudah satu hari, hari yang pertama mungkin masih bisa nundukkan sama lain melihat. Hari yang kedua sudah mulai, nah, walaupun satu kali pandang, tapi hari ketiga sudah biasa. Keempat sudah biasa, dan bahkan semua wanita yang dilihat, yang lewat pasti dilihat. Raddul basar ini hak yang pertama. Hak yang kedua, kaful adha, menahan gangguan. Jadi jangan sampai mengganggu. Terkadang orang lewat terganggu karena kita parkir kendaraan di sana, orang terganggu lewat, ini mengganggu orang yang lewat. Ya. Terkadang keberadaan kita ngumpul di sana, orang lewat juga merasa terganggu, ini juga termasuk kaful adha. Atau menghentikan gangguan dari orang lain kepada orang yang lewat, ini juga termasuk haknya. Kita menahan dari mengganggu mereka yang lewat. Yang kedua, menahan orang lain mengganggu mereka, ini juga haknya ya. Ya, ketika kita duduk di sana, pertama kita sudah lakukan menahan atau berupaya jangan sampai mengganggu orang yang lewat. Yang kedua, ketika kita melihat ada orang mengganggu orang yang lewat, kita berupaya untuk mencegahnya, ini juga termasuk haknya. Kemudian yang ketiga, raddus salam, menjawab salam. Ya, terkadang ada orang lewat, assalamualaikum, ini subhanallah. Ustaz Abdullah Zain bercerita dalam kitabnya 14 hikmah dalam berdakwah. Ya, kalau tidak salah dia juga bercerita langsung ke kita, menceritakan tentang seorang dai yang untuk ke masjid, setiap kali ke masjid dia harus melewati warung di mana tempat orang nongkrong, preman-preman nongkrong atau, nah setiap lewat dia tidak pernah putus menyampaikan salam kepada mereka. Cuma itu. Dia lewat ke masjid yang mengatakan assalamualaikum. Mereka mengucapkan salam. Dia mengucapkan salam dan mereka tentu menjawab waalaikumsalam, walaupun mungkin berat lidah mereka untuk menjawab, merasa tersinggung, merasa dihina juga. Padahal ini membedakan bahwa assalamualaikum itu salam yang dari hati atau salam yang memang menghina mereka atau melecehkan mereka. Terus setiap hari berlalu. Ternyata pengaruhnya besar. Jadi kita, karena memang orang yang berjalan itu tuntunannya mereka yang mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Yusallimar raqibu anal masyi, orang yang berkendaraan yang lewat itu yang mengucapkan salam kepada orang yang duduk di sana di pinggir jalan. Jadi haknya jalan itu yang ketiga adalah menjawab salam orang yang lewat. Kemudian yang keempat, wal amru bil ma'rufi wan nahyul munkar, ini yang luar biasa. Menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Orang duduk di situ terkadang tidak tahu yang ma'ruf, tidak tahu yang mungkar, maka tidak mungkin ya terjadi ini. Tapi itulah syarat yang diberikan Nabi. Pertama, tundukkan pandangan, hentikan gangguan, jawab salam, dan jangan lupa misinya adalah menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Nah, ketika azan tiba, semua diboyong ke meja. Ayo sudah azan, ini amar ma'ruf, nah yang mungkar. Ada kejadian, ada yang hal yang melanggar yang lewat, kita berusaha untuk mengingatkan. Ini beberapa syarat-syarat untuk bolehnya atau untuk adanya maslahat duduk di jalan ini. Memang kalau sudah doyan ya, kalau sudah menjadi kebiasaan, maka orang setiap hari berlalu pasti ada ya. Saya di kampung itu ada kedai di pinggir jalan, itu orang-orang yang memang sudah biasa. Dari semenjak sholat subuh selesai dia sudah di sana. Ya. Istrinya ada untuk buat kopi, tapi kopi di kedai itu lebih manis daripada kopi istrinya. Ini duduknya di sana itu yang masalah. Walaupun kursinya kursi kayu, di rumahnya kursi sofa, tapi lebih enak kursi kayu itu lagi. Karena memang di situnya yang masalah. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Semoga ini hadis yang pertama, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.